tukang lalakon hirup anu kasungsi loba pisanan nyorang nalangsa nuhamo bisa lepas tina ati hirupinmu katunggaraan tapi gening jadi bekal diri yang harapan kahirupan dunia nuki wari akhirna ngabukti beri lain nyiksa diri beri lain nyiksa beri bikin ngolah diri beri hiji ujian urang sangkan pinanggi bagja diri manteng kanu kawasa ka Gusti nu maha suci nu sike malikeun sadaya ku keur sana katunggaraan tapi gening jadi bekal diri yang harapan kahirupan dunya nuki wari akhirna ngabukti beri lain nyiksa diri beri lain nyiksa beri bikin ngolah diri beri hiji ujian urang bagja diri.